Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Wala musallifu rahimallahu ta'ala wa ru'yatu hakun ila ahli jannati bi'ayya hatatin wa la kaifiyatin. Melihat Allah itu satu hal yang betul adanya, dialami oleh penduduk surga tanpa ihatah. Ihatah itu melihat dengan detail. Saya pernah dengar ceramahnya Syekh Ubaid al-Jabiri menjelaskan tentang beda ru'yah dengan ihatah. Dan maka beliau bilang, kalau Anda lewat satu jalan, di situ ada pinggir jalan ada rumah, namanya ru'yah. Kalau kemudian Anda berhenti masuk rumah dan tahu macam-macam keadaan rumah, itu namanya ihatah. Walakaifiyah, dan membahas tentang bagaimananya, sebagaimana nataqa bihi kitabu Rabbina, yang dikatakan oleh kitabu Rabbina yaitu Al-Quran. Wujuh yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ketika itu cemerlang karena melihat Rabbnya. Watafsiruhu ala ma'aradallahu ta'ala wa alimahu, dan penjelasannya sebagaimana Allah inginkan dan Allah ketahui. Wa kullu ma jaa'a fi dzalika min al-hadits as-sahih, dan semua yang terdapat dalam masalah itu dari hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu sebagaimana yang Rasul katakan. Maknanya sebagaimana Nabi inginkan, kita tidak akan masuk dalam hal itu dengan melakukan takwil dengan ra'yu kita. Tidak pula dengan beranggapan ini dan itu dengan hawa nafsu atau keinginan kita. Karena tidaklah salimah, tidaklah selamat dalam agamanya kecuali orang yang pasrah pada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, dan mengembalikan pengetahuan hal-hal yang tidak jelas kepada yang tahu atau yang berilmu. Nah, penjelasannya yang menyimpang dalam masalah melihat Allah adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah, dan orang-orang mengikuti mereka itu Khawarij dan Imamiyah itu Syiah. Perkataan mereka batil, tertolak dalam Quran dan Sunnah. Waqad qala bisubuti ru'yati, dan telah berpendapat dengan adanya ru'yah melihat Allah para sahabat wa tabi'un dan para tabi'in. Wa'aimatul Islam dan para imam Islam yang terkenal dengan imamah, terkenal sebagai pemimpin fitin dan agama, dan alul hadis dan semua kelompok-kelompok ahlil kalam yang menisbatkan diri kepada ahlus sunnah wal jamaah. Ta'if ahlil kalam yang menisbatkan kepada ahlus sunnah wal jamaah itu sama dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Di ahlul kalam dan menisbatkan kepada ahlu sunnah, karena ahlul kalam ahlul kalam itu ditujukan untuk Jahmiyah, Mu'tazilah sama Asy'ariyah. Maka Jahmiyah dan Mu'tazilah tidak menisbatkan kepada ahlu sunnah, yang menisbatkan kepada ahlu sunnah adalah Asy'ariyah. Ada kalimat kelompok-kelompok ahlil kalam yang menisbatkan kepada ahli sunnah wal jamaah, artinya Asy'ariyah. Demikian juga Maturidiyah. Kita lihat catatan kaki ini. kaki satu enam. Yes, itu lah. Nah, maka pensyarat adalah menyebutkan di antara aliran yang menolak ru'yah tidak menyebutkan asy'ariyah. Karena mereka menetapkan ru'yah, bahkan Syarih telah mengisyaratkan bahasanya asy'ariyah menetapkan ru'yah dengan mengatakan dari ta'if ahlul kalam yang menisbatkan kepada ahlu sunnah. Akan tetapi hakikat pendapat Asy'ariyah man yarahu, orang yang memperhatikannya dan tafahasyuhu, mengeceknya secara baik meskipun dengan sedikit perenungan, ya itu akan dia jumpai bahasanya Asy'ariyah tidaklah menetapkan fil hakikati ahoyata. Adalah sebenarnya tidaklah menetapkan, sebenarnya tidak menetapkan ru'yah, karena mereka terkadang menafsirkan ru'yah dengan ziyadatul inkisyaf, ini semakin lebih tersingkat, dan mereka maksudkan dengan ziyadatul inkisyaf artinya ru'yata qalbi, hati melihat Allah, artinya ma'rifatan, tambah mengenal Allah. Sanggahannya, satu hal yang maklum bahwa orang yang beriman telah mendapatkan pengetahuan tentang Rabb mereka sejak di dunia, harus tunggu di akhirat. Kemudian yang kedua, terkadang mereka asalnya mengatakan bahwa kita melihat Allah dari semua arah. Ini tentu batil dan tertolak. Konsekuensinya, raga orang yang melihat akan berubah. Seluruhnya akan berubah, uyunan mata yang bisa melihat. Kemudian yang ketiga, terkadang mereka menafsirkan ru'ya dengan melihat namun tanpa arah, sebagaimana akan disebutkan oleh pensyarah. Dan sesuatu yang dilihat itu pasti punya arah. Kalau sesuatu itu bisa dilihat, kemudian tidak punya arah, sama dengan tidak terlihat. Bisa melihat tembok itu, tapi tembok tersebut tidak punya arah. Tidak, saya melihat tembok itu, namun tembok tersebut tidak di depan saya, tidak di atas saya, tidak di kanan saya, tidak di kiri saya, tidak di bawah saya. Namun saya melihat tembok. Nah, temboknya di mana? Sebenarnya temboknya tidak ada, karena melihat tanpa arah. Kalau melihat tanpa arah, hakikatnya tidak melihat. Mungkin dia tetap kaki dua, kemarin. Yotlaku. Nah, Khawarij adalah nama khawarij itu digunakan untuk setiap orang yang khawarij memberontak terhadap penguasa yang sah. Itu muslim tentunya. Kalau dia bukan muslim tentu tidak kita katakan imam haq. Akan tapi idza utliqa jika digunakan sebutan ini, maka yang dimaksudkan adalah orang-orang yang memberontak pada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan mereka fi'aqun terdapat banyak sekte tentang imamiyah. Imamiyah. Nah, imamiyah sama dengan Rafidah. Kenapa disebut imamiyah? Kalau mereka mengatakan keimaman Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdasarkan nas yang zahir dan penunjukan yang betul, maka mereka disebut dengan sebutan imamiyah. Kembali ke atas 214. Adalah termasuk masalah usuluddin, masalah akidah yang paling mulia dan paling agung, dan dia adalah tujuan yang syamara ilaiha al-musyammirun, mencincinkan lengan baju orang-orang, mencincinkan lengan baju untuk mendapatkannya, bersaing di dalamnya orang-orang yang bersaing. Dan tidak mendapatkan ru'yah, tidak mendapatkannya orang-orang yang mereka tertutup dari Tuhannya dan tertolak dari pintunya. Kemudian Syekh Musannif atau Hawi menyebutkan di antara dalil dari firman Allah Ta'ala, "Ujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira." Wahia, dan dalil ini termasuk min adzal adillah, dalil yang paling gamblang. Adapun orang tidak mau kecil menyelewengkannya dengan yang disebut oleh orang-orang disebut dengan sebuah takwil, maka mentakwil nususil ma'ad, teks tentang masalah hari kiamat, surga dan neraka, mizan dan hisab, ashal minta wiliha, itu lebih mudah daripada mentakwilnya ala arba bitakwili. Lebih mudah mentakwil daripada mentakwil hal-hal tersebut oleh para ahli tafsir mungkin. Walaysha'u, kenapa tidaklah sulit? Karena tidaklah ahlul batil yasha'u menghendaki untuk mentakwil nusus dan menyelewengkannya dari tempatnya, kecuali dia akan jumpai ila dhalika minasabil, jalan untuk itu, mawajadu apa yang dia jumpai. Mentakwil, dia bisa mentakwil semisal nas-nas di atas. Maka disampaikan bahasanya mentakwil nusus tentang ma'at itu sangat gampang. Tidak ada orang melakukan takwil kecuali ada jalannya. Nah, dan inilah yang merusak agama dan dunia. Inilah kelakuan Yahudi dan Nasrani dalam teks Taurat dan Injil. Dan Allah mengingatkan kita untuk tidak berbuat semisal mereka. Nah, nah, wa aba al mubtilun ila suruk sabilihim, maka al batil menolak kecuali menempuh jalan mereka. Maka dan betapa banyak jana takwil al fasid, takwil yang rusak itu mendolimi agama dan orang-orang yang beragama. Itu kaum muslimin menjinayatin satu kejahatan. Fahal dan tidaklah terbunuh Utsman kecuali dengan takwil yang fasid. Mungkin juga apa yang terjadi pada saat perang Jamal. Perang Jamal terjadi tahun catatan ketiga. Perang Jamal terjadi pada tahun 36 Hijriah. Ini adalah ahdats dan peristiwa yang terjadi antara Aisyah, Talha dan Zubair dengan Ali bin Abi Thalib. Ala istri setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Perang Siffin terjadi tahun 37 Hijriah. Kemudian di Siffin terjadilah ma'raka pertempuran antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka nasabah wadah adalah sebabnya karena Sufyan menuntut Ali untuk segera membunuh Ali bin Abi Thalib. Menuntut Sufyan, bukan Sufyan ya. Harusnya tuntutan Muawiyah bin Abi Sufyan kepada Ali biqatalah untuk mengkisos jamaah dari Qatil orang-orang membunuh Utsman bin Affan. Nah, kemudian terbunuhnya Husain, kemudian peristiwa Al-Hurwah. Nah, catatan kaki. Nah, peristiwa Harrah itu disebut juga dengan Harratu Waqid. Dia terletak di sebelah timur kota Madinah. Karena Harrah itu makna asalnya adalah batu. Batu-batu hitam yang berjejer. Yang itu ada di sisi timur dan di sisi barat kota Madinah. Dan itu pembatas Madinah, sisi timur dan sisi barat. Itu batasnya pakai Harrah. Nah, Harrah mana terjadinya peristiwa ini? Harrah yang timur. Di Madinah zaman Nabi, timur sama barat itu bebatuan hitam. Selatan, sisi selatan adalah daerah perkebunan kurma. Maka maka jalur masuk ya, jalur masuk ke kota Madinah itu dari arah utara. Karena itu yang masih ini, jalur masuk untuk kota Madinah jalan satu-satunya arah utara. Wahadil waqa'ah dan peristiwa ini karena terjadi setelah terbunuhnya Husain. Husain terbunuh tahun 63 Hijriah. Dan itu terjadi di zaman Yazid bin Muawiyah. Di mana Yazid mengutus menuju mengutus pada penduduk Madinah Amir dari tentaranya itu Muslim bin Uqbah Al-Mughri. Maka tatkala dia tiba di Madinah, maka keluarlah menyambut Muslim bin Uqbah ahluha penduduk Madinah. Mereka memerangi Muslim bin Uqbah sehingga Muslim bin Uqbah membunuh adatan kawiran jumlah yang sangat besar dari penduduk Madinah, dirampaslah harta, bahkan ustubihat al-furuj, terjadi pemerkosaan-pemerkosaan. Maka yang terjadi bukan hanya pembantaian ada dan kabiran min ahliha, termasuk yang terbunuh adalah Sa'id bin Jubair di peristiwa Haram ini. Nuhibat al-amwal, ya, harta dirampas, jadi disikapi seperti ghanimah. Dan yang tak kalah mengerikan ustubihat al-furuj, pasukannya Muslim bin Uqbah ini memperkosa banyak perempuan. Maka ini satu peristiwa yang sangat-sangat mengerikan. Kalau seandainya cuma karena dinilai penduduk Madinah mau memberontak terus cuma ditumpas, itu pun sebenarnya aturan penumpasan itu kalau mereka sudah bikin aksi, ya, fikihnya. Pemberontak itu diserang, dihabisi kalau dia bikin aksi. Kalau belum bikin aksi, tidak diapa-apain. Bagaimana sikap Ali kepada Khawarij? Ketika Khawarij itu cuma teriak-teriak, tidak diapa-apain. Ali baru memperangi Khawarij setelah mereka bikin aksi bunuh orang. Barulah kemudian Ali memerangi Khawarij. Kalau berdasarkan hal ini, ya penduduk Madinahnya belum bikin aksi, sudah dikirimi dikirimi pasukan sama Yazid nih, dengan mengirim nih kepala tentaranya, kepala pasukannya Muslim bin Uqbah. Dan khawaja ilaihi ahluha, berarti mereka belum bikin aksi kumpul kemudian nyerang apa belum. Seandainya mereka bikin aksi kemudian, maka ya bisa kemudian melakukan penumpasan, tapi cuma sebatas itu. Harta tidak dirampas, tidak kemudian dijadikan sebagai ghanimah. Nah, ini beda dengan perang dengan orang kafir, fikihnya beda. Apalagi sampai ustubihat al-furuju. Ini tidak benar sekali. Maka di sini komentari wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan perlu diketahui Yazid itu berkuasanya enggak lama. Ini masa pemerintahnya enggak lama. Namun cuma 3 tahun enggak salah. Berapa tahun dia sih berkuasa? Kalau nggak salah 3 tahun. Ini selama dia berkuasa itu terjadi 3 peristiwa besar. Jadi tidak peristiwa besar. Maktal Husain dan Haroh, sama dia ketika itu kan ada Yazid itu berkuasa di Syam, terus Abdullah bin Zubair di Mekah. Abdullah bin Zubair di Mekah kan secara luasan daerah Abdullah bin Zubair lebih luas ini daripada Yazid. Cuma Abdul bin Zubair setelah wafatnya Yazid ya. Ada info ya. Itu dia kemudian menghancurkan Ka'bah pakai manjanik, mengirim pasukan. Abdullah bin Zubair berlindung di Masjidil Haram. Tetap Masjidil Haram diserang, dilempar manjanik. Manjanik itu katapel untuk melontar batu-batu besar. Ka'bah hancur, hancur kena manjanik. Dan itu di masanya Yazid. Kalau nggak salah dia cuma 3 tahun, jadi setiap tahunnya itu punya 3 peristiwa besar. Aja 60 sampai 64, 60 sampai 64. Agama min ojek sejak bulan Rajab 60 Hijriah sampai Rabiul Awal 64. Jadi 61, 62, 63, 64. Jadi selama 4 tahun itu ya, peristiwa ngerinya itu 3. Peristiwa ngerinya 3. Dalam masa cuma 4 tahun. Ini bukan terlalu. Wafatnya tadi siapa Maktal Husain tadi ada tadi Maktal Husain 63 ada Maktal Husain sana 63 Husain 61 ya Husain 61 harusnya 63 harahnya tapi kalau diletakkan di situ pas nggak kalau ditaruh di situ pas nggak 63 nya taruh situ pada tahun 61 Hijriah Husain ke Irak 61 kalau tahun 62 Tidak ada peristiwa penting. Kemudian baru di tahun 63 itu ribut sama Abdullah bin Zubair dan Hawa. Kalahnya penduduk Madinah tahun 63 Hijriah dan pengepungan Mekah sampai wafatnya Yazid belum selesai. Jadi 63-nya itu untuk Hawa, bukan untuk Mokhtar Hussein. Harusnya tahun 63 ini dia tahu di mana harusnya. Bahadil Waqa'ah tahu tahu di situ ya. Tahun 63 kanat ba'da Maqbalil Husain. Tahun 61. Nah, kemudian kembali ke atas wa al khawajat al khawajat di dalam muncul khawarid, muncul mutazilah dan rafidah dan terpecahnya umat menjadi 73 firqah kecuali gara-gara takwil fasid, semuanya gara-gara takwil fasid. Nah, sebatasnya موضوعة disandarkan pada wajah alladzi huwa mahalluhu, yang wajah ini adalah tempatnya melihat. Dalam ayat ini ditambah nadhar di sini mutaadinya pakai ila, yang ini adalah tegas maknanya adalah nadharul ain, yang melihat dengan mata. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, dan maknanya wujuhu yawma idzin nadhirah ni nadhirah nadhiratun ila rabbiha. Nadhiratun ila rabbiha. Maka dia mutaadinya pakai ila. Dan jika nadhara itu mutaadinya pakai ila, maka ini sahih, maka ini tegas maknanya adalah nadharul ain. Ditambah kosongnya kalimat dari indikator yang menunjukkan makna yang lain. Maka ini satu realita yang dibuat yang tegas. Bahasanya Allah menginginkan dengan kalimat ini melihat dengan mata kepala, yang mata itu ada di wajah, melihat pada Sang Rabb Jalla Jalaluhu. Kemudian bila ngasih faedah di bawah ke bawahnya, maka nadhara dalam bahasa Arab itu punya tiga arti. Nadhara itu memiliki beberapa penggunaan, tergantung silahnya, penghubungnya, tergantung penghubungnya. Wa ta'atihi binafsihi, dia punya penghubung, penghubungnya nanti ilah atau fi, atau ta'atihi binafsihi, ataukah dia muta'adi dengan dirinya sendiri. Artinya setelah nadhara kemudian ada isim. Yang pertama, jika dia muta'adi dengan dirinya sendiri, maka artinya adalah menunggu. At-tawaqqufu berhenti, wal intizar dan menunggu. Contohnya, ungduruna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami, kami mau mengambil cahayamu. Yang kedua, jika nadhara disambung dengan fi, maka artinya adalah tafakkur wal itibar. Lah berpikir dan merenung. Tidakkah mereka merenungkan fi malakuti sama wadu wa'ad? Fi nya tidak perlu diterjemahkan. Dan ini fi di sini mau fungsinya artinya adalah merenung. Jadi jangan diterjemahkan tidakkah mereka merenungkan dalam kerajaan langit. Tidak. Fi nya tidak diterjemahkan. Fi yang fungsinya untuk arti. Ya sudah, ketika nadhara fi artinya merenung. Tidakkah mereka merenungkan kerajaan langit dan bumi? Yang ketiga, jika muta'atinya pakai ilah, maka artinya adalah al-mu'ayyanatu bil absar, melihat dengan indera penglihatan. Contohnya, untuk ilah samari ila asmar, lihatlah pada buahnya ketika dia berbuah. Maka seandainya cukup dengan nadhiratan ila rabbiha, ya itu sudah menunjukkan melihat dengan mata kepala. Kata beliau, fakaifa idza udifa, bagaimana kalau ditambahkan atau disandarkan pada wajah yang memang merupakan tempat al-basar, penglihatan. Seandainya tidak ada wujuhu yawma idzin nadhirah, cuma langsung nadhiratun ila rabbiha, artinya melihat secara langsung dengan mata kepala. Ditambahkan dengan wujuhun, nah sudah. Maka ini betul-betul jelas artinya melihat dengan mata kepala. Dikatakan oleh Ibnu Mardaweh, Mardaweh berarti cara bacanya seperti si bawah. Si bawah itu kalau ditanwin nakirah, kalau tidak ditanwin ma'rifah. Maka si bawaihi sama si bawaihin, kola si bawaihi, maka artinya berkata ya si bawah yang terkenal itu, si bawah yang terkenal, ulama nahwu yang terkenal. Kalau kola si bawaihin, berkatalah seorang yang namanya si bawaihin. Maka imbuhan waihi itu kalau tanwin menunjukkan nakirah. Tapi kalau tanpa tanwin menunjukkan ma'rifat. Maka Ibnu Mardawaihi meriatkan dengan sanadnya sampai Ibnu Umar, Rasulullah SAW Sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, wujuh yawma idzin nadhirah. Nadhirah maknanya bahak wal husni, cakep dan ganteng. Ila rabbiha nadhirah artinya melihat pada wajah Allah Azza wa Jalla. Catatan kaki tiga, Ibnu Mardawai adalah Abu Bakar Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Musa Al-Asbahan. Hadisnya dhaif jiddan. Nah, terus ya. Fanudirat Fanudirat Minan na'im. Minan na'im. Ujubu yawma izinna dirab. Kala tangguru ila rabbiha nadra. Suma kata'an Ibn Abbasin. Suma hukiya. Suma hukiya. Ini Ibn Abbasin. Suma hukiya. Ibn Abbasin. Mislahu. Mislahu. Mislahu. Wahada qawluhul mufassirina min ahli sunnati wal jamaah. Wa ta'ala. Nah. Dari Al Hasan Al Basri yang mengatakan nadarat ila rabbiha. Baca wajah itu melihat pada Rabbnya, panu tirat, maka dia menjadi bercahaya, bersinar-sinar, binurihi dengan cahaya Allah. Catatan kaki satu, muhakkik tidak mendapatkan riwayat ini bersanad. Cuma, oh, yang atas ya, dhaif. Asal Hasan Basri diatkan oleh Abdul Habib Muhammad dalam As-Sunnah atau Bari Ibnu Huzaimah Al-Ajuri dan yang lain. Nah, kemudian yang kedua, Abu Saleh dari Ibnu Abbas ila rabbiha nadhira, artinya melihat wajah Rabbnya Azza wa Jalla. Catatan yang kedua, tidak ditemukan oleh muhaqqiq bersanad. Namun telah dinukil Naman bin Sarah Ibn Abil Is Al-Hanafi menukilnya dari Hadil Arwah karya Ibn Qayyim. Tandur ila wajib Rabbiha Azza wa Jal. Ikrimah mengatakan Nadirah Nimna Naim karena senang. Wujuh Yawmaitin Nadirah. Ya, artinya tandur melihat pada Allah Rabbnya Nadaran betul-betul melihat. Dan dihikayahkan dari Ibn Abbas penjelasan yang semisal. Inilah perkataan balik tafsir dari kalangan Ahlus Sunnah wal Hadis. Catatan kaki 4, catatan kaki 3 itu dikatakan sahih. Siapa itu yang sahih? Berarti Ikrimah. Catatan kaki 4, aku tidak menyembah red Ikrimah dari Ibn Abbas yang disyaratkan oleh pensyarah. Kan tapi Abdullah bin Imam Ahmad di kitabnya Sunnah Al-Juri di jalur Atiya Al-Ufi dari Ibn Abbas. Ujuh yawma idin nadira artinya hasanah. Ya Rabbiha nadira nadarat kepada melihat pada ilal khaliq sang pencipta Azza wa Jalla. Atiya Al-Ufi itu Ibn Sa'ad, Ibn Janadah dan Ta'if. Di antara perawi yang patut untuk dicatat kalau kita baca tafsir Atiyah Al-Ufi itu dhaif. Tafsir Ibn Abbas yang lewat Atiyah itu dhaif. Ini sangat banyak dijumpai kalau kita baca tafsir Mukathir dari Atiyah Al-Ufi dari Ibn Abbas. Nah, itu diingat baik-baik ada riwayat tafsir Ibn Abbas kalau dari Atiyah itu dhaif sanadnya. Wa ta'ala lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Qala Tabari, qala Ali bin Abi Talib wa Anas bin Malik wa an-nadharu ila wajhi Allahi azza wa jalla. Wa qala ta'ala lil ladina ahsanu al-husna, fal husna al-jannah wa ziyadatu hiya an-nadharu ila wajhihi. فاستغرق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده كما روى مسلم في صحيحه عن سهيل قال رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موحدا يريد أن ينفذكموه فيقولون ما هو ألم يسكر موازين ألم يسكر موازيننا ويبيد وجوهنا ويدخل ويدخلنا الجنة يجيرنا ويجيرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي زيادة. Nah, Allah Ta'ala mengatakan lahuma yasha'una fiha, untuk mereka apa yang mereka kehendaki dalam surga, dan kami memiliki tambahan. Kata At-Tabari, Ali bin Abi Thalib dan Anas bin Malik mengatakan maknanya adalah memandang pada wajah Allah Azza wa Jalla. Catatan kaki satu. Riwayat Ali bin Abi Thalib pada awalnya saya tidak jumpai dalam riwayat Ibnu Jarir. Kemudian aku jumpai di riwayat Suyuti dalam Adu Al-Manthur. Maka Suyuti mengatakan, aku cek Ibnu Bardawai dari jalur Al-Haris dari Ali. Dia bilang menyebutkan hadisnya. Harusnya aku tidak mengenalnya. Di Tahribul Kamal disebutkan tiga orang yang disebut dengan sebutan Hijaz. Miman Yusama disebutkan tiga orang yang bernama Haris, yang semua mereka meriwayatkan dari Ali. Wallahu a'lam bihalis sanad, maka Allah a'lam tentang keadaan sanadnya. Kemudian data tentang tafsir Ibnu Mardawi falaisa bimawjud, itu belum ada. Ya, tafsir Ibnu Mardawi belum ditemukan. Kemudian perkataan Anas bin Malik dhaif, datang dari dua jalur. Yang pertama dikaitkan oleh At-Tabari. Ada kemudian gurunya At-Tabari Ahmad bin Suhail Al-Wasiti. Yang kedua dikaitkan oleh ya, dikaitkan oleh Ad-Darimi Lalikai, namun tidak sahih karena syekhnya Ad-Darimi Mubham. Ya, maka kesimpulannya dhaif. Ya, keduanya mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tambahan adalah memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala berfirman, Ladil ahsanul husna. Husna artinya al-jannah, surga, dan ziyadah, artinya memandang wajah Allah. Demikian tafsiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat setelahnya. Bagi menjadikan oleh Muslim dalam sahihnya dari Suhaib. Kalau Suhaib mengatakan, Qa'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Suhaib itu biasa disebut dengan sebutan Suhaib A'umi. Tapi beliau seingat saya bukan orang Romawi. Arumi itu karena dia diculik, kemudian tuannya kemudian jadikan budak, tuannya orang Romawi. Tapi saya sempat lewat, pernah lewat di Belanda, saya ada Twitter masyayikh gitu, bilangnya Suhaib Arumi itu karena dia Romawi. Ada yang punya data? Atau cari mak Google? Di Twitter yang besar Ian masih apa ya? Sahabat itu macam-macam, Bilal Al-Habsyi dari Habasyah, Salman Al-Farisi, terus Suhaib Ar-Rumi. Pokoknya syekhnya itu ngasih kesan Romawi. Ian yang besar itu sama jam. Betul nggak deh, singkat saja deh, bukan Romawi. Mungkin potong Jawa. Hmm? Ini dari Irak. Nasabnya di Irak. Katanya nasabnya An-Namari Arumi. Sama Kisra, Persi berarti. Kaisar apa Kisra? Kisra. Persi berarti. Karena Irak itu Irak itu kekuasaannya Persi. Iya. Kalau pakai kisah itu berarti dia Iraki. Ya, Persi. Karena dia Persi bukan kekuasaan Romawi itu kan Syam. Suriah. Nah, itu Romawi. Kalau Irak itu undergroundnya Persia di masa silam. Jadi di masa Jahiliyah Persia sama Romawi itu punya negara boneka untuk kemudian wilayah Jazirah Arab. Negara bonekanya Romawi itu di Syam. Negara bonekanya Persia itu di Irak. Nah, Romawi kalau dia di Irak maka dia bukan orang Romawi. Bukan Rumi nasabnya darahnya gitu. Ya kemudian ya Ajam tapi bukan bukan Arab. Tapi dia bukan Romawi. Apalagi dia kerja bapaknya kerja sama Kisra. Artinya Persi. Al-Farisi dia. Terus pernah diculik. Pernah diculik. Diculik kemudian apa? Bukan ya, ditawan ya. Jadi budak. Ditawan. Romawi nyerang. Kemudian nangkap anak-anak. Jadi jadikan budak. Berarti kan bukan ini. Bukan Romawi. Nah, terus ke Mekah. Qila anna Suhaiban harabun min ar-Rumi. Hah? Qila anna Suhaiban harabun min ar-Rumi. Iya. Harab. Tari. Harab min ar-Rumi. Terus? Pertama kata, wahadaka. Ya, tiba-tiba berarti dia menjadikan diri sendiri. Oh, tidak. dibeli tapi kabur ke Mekah. Al-Farisi sama Rumi boleh. Harus sebut itu dulu, enggak boleh langsung Rumi. Kan kalau pindah biasanya kan sebut itu kan. Al-Farisi sama Rumi. Itu kalau tempat tinggal. Rumi tidak tempat tinggal enggak bisa. Kalau Maula itu nanti di belakang. Di belakang misalnya Arumi Maula, Maulahu. Misalnya apa? Ya, karena Nabi menegaskan maula kaum itu bagian dari kaum. Itu hadis. Maula dari satu kaum itu bagian dari kaum. Maka dia boleh nyandang nisbah. Ini dia At-Tamimi misalnya. Fulan At-Tamimi maulahum. Dikasih tambahan belakangnya maulahum. At-Tamiminya itu bukan karena darah Tamim. Dia punya nisbah Tamimi karena maula Tamimi. Karena Nabi mengatakan maula kaum minhum. Maula dari satu kaum bagian dari mereka. Oh ini ada di Alukah. Di web Alukah. Inna as-sahabi al-jalil Suhaib Arumi al-Arabi aslan wa faslan. Arumi nash'atan wa marabban. Ya, Romawi itu kecilnya. Kecil sampai remajanya di Romawi, marabban tempat dia tumbuh besar. Ini ngambil apa ini Ibn Bilbar di Sair. Ini ada yang jelas dari Ibn Adi. Inhum sahih disini Ar-Rumi walam yakun rumiyat inama nusila ilayhim li'annahum sapuhu wa ba'uhu. Di situ Ibn Kasir di Bidayah mengatakan Ibn Sinan Arumi wa asluhu min al-Yaman. Ya Arabi berarti kalau Yaman. Yaman itu Arab. Abu Yahya Bekana Abu aw amuhu amilan di Kisra alal Ailah. Tadi mana antum? Tanya lagi Ibn Adi. Ya, Ibn Adi bilang minhum Suhaib bin Sinan Arumi walam yakun Rumiya. Inna manusia ilaim di anam sabuhu ba'uhu. Dia Yamani. Yamani namun kerjanya sama Kisra. Sini orang Yaman kerjanya Yamani. Dia aslinya kerja ke Kisra. Bapak atau pamannya. Kemudian Romawi nyerang Kisra. Kalah. Nah, Suhaib ini termasuk yang jadi tawanan. Jadi tawanan. Jadi yang disarian kalau Islam mempersaudarakan berbagai macam bangsa, judulnya gitu. Islam mempersaudarakan berbagai macam bangsa. Nah ini semuanya dalam ikatan Islam. Bilal Al-Habsyi, terus Salman Farisi, Suhaib Arumi salah. Suhaibnya bukan Arumi. Tapi ini sebenarnya itu nggak harus sangat ke apa lagi? Nah iya, tapi jangan dibilang dia bangsa Romawi kesannya. Kan ini kan mau bicara Islam mempersaudarakan berbagai macam bangsa. Ya kan berarti Terus di itu dikutip Suhaib Ar-Rumi mau ngomong apa berarti? Mau ngomong ini orang ini bangsa Romawi gitu kan? Wong ini konteksnya Islam mempersaudarakan berbagai macam bangsa. Ya? Kalau kalau nisbah memang macam-macam, nisbah itu bisa ini. Kenapa Rumi? Ya. Artinya semata-mata Ar-Rumi itu jangan ditangkap dia orang Romawi. Dia orang Romawi. Karena ternyata Ar-Rumi nas'atan wa ma'roban, kan? Kenapa dia disebut Ar-Rumi? Ya, karena dia tumbuh besar di Romawi. Tumbuh besar di Romawi, bukan dia darah Romawi. Ada sebagian ulama masih kaidah. Siapa yang siapa yang tinggal di satu tempat minimal 4 tahun dia boleh nisbah ke situ. Kuliah di Madinah 4 tahun enggak pernah pulang. Kan madani. Kuliah di Umul Qura S1 S2 nya lebih dari 4 tahun itu enggak punya bisa punya sebutan al-Makki di belakang. Ustaz Nuruddin Nuruddin ya, Abu Fainan Nuruddin Al-Makki ya tidak apa, dia punya hak 4 tahun. Nah, Suhaib ya, Harumi gitu dia lebih dari 4 tahun kecilnya di Romawi gitu. Ya. Kalau tawanan kabur itu statusnya apa jadi orang merdeka? Apa? Apa? Tergantung pebudaknya sah atau tidak. Kalau tadi Suhaib kabur ke Mekah, ya kalau dia kita katakan pebudaknya tidak sah, ini malah ada di ini miskat jodnet malah lebih ini hal Suhaib Ahum malah ada ini pembahasan khusus tentang status dia Romawinya. Judulnya aja tasih khotok syai, kan? Mengkoreksi kesalahan yang merata. Suhaib Ar-Rumi laisa rumiyya, itu judul artikelnya. Yang tasih khotok baina kathir minal amah wa batil khasah anna suhaibil jalil as-suhaib Ar-Rumi aslu minal rum. Yang tasih khotok khotoknya bukannya di al-ammah ba'dul khosok sebagian pelajar kalau ini artikel di Mishkat ada web-web yang tak kenal bagus kan kalau di kalau kita baca situs Arab kan web-web yang terkenal bagus-bagus ada Miskat, ada Alukah, ada ini. Oh ini malah betul pas ini. Yang tasir hadha bil akhasi banal kutobah wal kutab wala kaina yu'adiduna wahil abumatil Islam ketika membahas kemuliaan Islam. Islam jama'ah baina Salman al-Farisi, Bilal al-Habsi, Abu Bakar al-Qurashi. Bahad ini sebagai hati Suhaib Ratulah Khata Balwa Arabiyun Namari Fa ina manusi balirumi li anu asya bainahu bisa babi sabi. Malafak bainal al-Arabi wal-Jami ila bitakwa laki nyedrukan bihada fi babi tasil ansab. Ini mah untuk mengkoreksi masalah nasab. Bisa untuk kopas dari Alukah ya. Ini Ibnu Hajar. Ini cuma ditambahin tadi Ibnu Adi ya. Ya kan kalau kita di situs Arab nanti kita lihat webnya. Ada beberapa web-web yang memang web-web ilmiah bisa jadi ini rujukan. Oh ya, mangkul. Bebas tuh. Itu enggak tahu saya siapa yang ngambil kutip. Saya asin kau itu. Ada orang besar. Ya? Itu aja Anas itu Jabri Anas itu dia ada sama tulis artinya pakai tanda mat di atasnya apa? Akhonya, akhonya hah? Akho akhon Islam Islam mempersaudarakan harusnya Hamzah Osmannya itu pakai tanda mat makala ya kalau itu juga karena akho oh tapi beliau gak pakai oh tapi yang lebih khotak ya itu misbah nama tadi sampai mana kalau suhaib suhaib tadi macam mana tadi nah wa muslim fi sahihi dari an suhaib lalu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslim membaca dari ahsanul husna qal setelah itu idata kalau jannata jannata jika penduduk surga masuk surga penduduk neraka masuk neraka maka Rasulullah menyeru baik penduduk surga sebenarnya innalakum indallahi mu'id sebenarnya Allah punya janji kepada kalian yang Allah ingin laksanakan penduduk surga mengatakan apa itu bukankah Allah telah memperbuat timbangan kebajikan kami memutihkan wajah kami dan masukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka. Maka Allah menyingkap hijab, maka mereka melihat Allah. Maka tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka sukai daripada memandang Allah. Wahia ziyadah. Dan itulah memandang Allah itulah yang dimaksud dengan ziyadah. Lihatkanlah Muslim. Lakin al-hadis akan tapi hadis ini termasuk di antara hadis yang dikritik oleh Dawqutni terhadap Imam Muslim. Rawahu ghairuhu juga dilihatkan oleh yang lain dengan sanad yang berbilang dengan redaksi yang lain maknaha yang maknanya bahasanya ziyadah dalam memandang wajah Allah Azza wa Jalla dan demikianlah tafsiran para sahabat dilihatkan oleh Ibnu Jarir melihatkan hal itu dari sejumlah sahabat diantaranya Abu Bakar Hudzaifah Abu Musa al-Asy'ari dan Ibnu Abbas singkatnya tapi kalau sanad sampai Abu Bakar kata muhaqqiq dhaif dikatakan oleh At-Tabari punya dua illah sanad untuk Hudzaifah juga dhaif dikatakan oleh At-Tabari sanad dalam kitabnya Zuhud ada Rimi Abu Musa al-Asy'ari sanadnya juga dhaif jiddan dikatakan oleh At-Tabari dan ada Rimi. Kemudian Ibn Abbas pengetahuan muhakik catatan kaki dua aku tidak menjumpai di tafsir Ibn Jarir Syuuti di Adu' al-Mantur mengatakan diriwayatkan oleh Ibn Mardawah dan Bayhaqi dalam Asmaul Sifat dari jalur Ikrimah dari Ibn Abbas ketika menjelaskan lalina ahsanul husna wa ziyadah Ibn Abbas mengatakan qulu la ilaha illallah dan husna adalah jannah ziyadah dalam memandang wajah Allah. Kesimpulan sanadnya di akhir fasanad la yasihu. Sanadnya tidak sahih juga. Nah, demikian sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.